Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Sebelumnya telah kita jelaskan di antara hukuman-hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan menyebabkan liarnya hati seorang dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan ketaatan. Ketaatan membuat seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar ketaatannya, maka akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kemaksiatan menyebabkan seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambah kemaksiatannya, maka semakin jauh pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah dijelaskan lagi di antara hukuman kemaksiatan memalingkan hati dari sehat dan istiqomahnya hati menjadi sakit dan berpalingnya hati. Dengan kemaksiatan membuat hati sakit, membuat menyimpang dan terus berlanjut sakitnya tersebut, bahkan sampai-sampai nutrisi pun tidak bermanfaat baginya. Yeah. Dikarenakan pengaruh dosa-dosa. Saya kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, "Wa inna ta'sir ad-dunub fil qulub ka ta'sir al-amrad fil abdan." Sesungguhnya pengaruh dosa-dosa pada hati sebagaimana pengaruh penyakit-penyakit pada badan-badan. Yeah. Ketika seorang sakit, badannya lemah. Badannya lemas. Yeah. Bahkan kata beliau, balid dunub amradul kulub wada'uha wala dawa'a laha ila tarquha. Bahkan dosa-dosa itu merupakan penyakit-penyakit hati. Dosa penyakit-penyakit hati. Tidak ada penyembuhnya melainkan dengan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Sehingga kalau seorang ingin sehat dari penyakit hati, maka kuncinya adalah meninggalkan dosa-dosa. Meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau seseorang ingin sembuh dari penyakit hatinya, tapi terus-menerus dalam dosa dan kemaksiatan, keadaannya tidak akan sembuh-sembuh. Kenapa? Dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan itu adalah penyakit-penyakit hati. Kalau tidak meninggalkannya, maka tidak akan sembuh-sembuh dari penyakit hati. Kalau ingin sembuh, kuncinya adalah meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها. Orang-orang yang mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersepakat bahwasannya hati-hati tidak menggapai cita-citanya sampai kepada penguasa hati, wala tasilu ila maulaha hatta takuna sahihatan salimatan, dan tidak akan sampai kepada penguasa hati tersebut hingga hatinya sehat dan selamat. Nah, disebutkan bahwasanya hati ini tidak akan mencapai cita-citanya. Kecuali hatinya sehat dan selamat. Nah, Allah mengatakan, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat. Ketika hatinya selamat, maka bisa menggapai cita-citanya hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menguasai hati seorang. Wala takunu sahihatan salimatan hatta yang qaliba da'uha fayasiru nafsa dawaiha. Dan tidaklah hati itu sehat, selamat, sampai berubah penyakitnya menjadi obatnya. Nah, hati itu akan sehat dan selamat kalau seandainya penyakit itu berubah menjadi obat. Kalau masih dalam keadaan berupa penyakit, maka hatinya gak akan sehat. Nah, tapi kalau penyakitnya berubah menjadi obat, maka akan sehat dan selamat hatinya. Wala yasihu laha dhalika illa bimukhalafati hawaha. Dan tidak akan sehat hati tersebut melainkan dengan menyisi hawa nafsunya. Kalau terus mengikuti hawa nafsu, enggak sehat-sehat hatinya. Kalau hati ingin sehat, maka hendaklah menyisi hawa nafsunya. Fahawaha maroduha. Dikarenakan hawa nafsunya itu adalah penyakitnya. Hawa nafsu memerintahkan kepada kejelekan-kejelekan. Hawa nafsu memerintahkan kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga kalau seseorang mengikuti hawa nafsu, dia akan terjatuh kepada berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan yang membuat hatinya sakit. Ya. Allah mengatakan, inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada kejelekan-kejelekan. Kalau kita menuruti hawa nafsu, akan terjatuh kepada banyak kejelekan-kejelekan. Nabi SAW ketika menyebutkan salasun muhlikat, ada tiga perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Yeah. Ini perkara yang membinasakan. Syuhun muta, wa hawan muttaba, wa ijabul mar'i binafsi. Sifat rakus yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang bangga terhadap dirinya sendiri. Tiga perkara yang binasakan. Yeah. Dan diantaranya adalah hawa nafsu yang diikuti. Seseorang kalau mengikuti hawa nafsu, dia akan terjatuh kepada berbagai macam dosa-dosa dan kejelekan. Sehingga membuat hatinya sakit. Supaya hati ini sehat kembali, maka caranya adalah dengan menyelisihi hawa nafsu. Tidak menuruti hawa nafsu. Dikarenakan hawa nafsu itulah penyakitnya hati. Wasifa'uha mukhalafatuhu. Dan obatnya dengan menyelisih hawa nafsu tersebut. Kalau hati kita mau sehat, maka hendaklah kita menyelisihi hawa nafsu kita. Jangan menuruti hawa nafsu. Kita sebutkan tadi, mengikuti hawa nafsu ini di antara sebab kebinasaan seseorang. Fa in istahkamal maradu qatala aw kada. Maka apabila sakitnya itu telah kuat dan ampuh, maka bisa membunuh hati seseorang atau hampir membunuh hati seseorang. Ini kalau penyakit hatinya sudah parah, ya, bisa membunuh hati seseorang sampai dia mati hatinya. Ya, kalau sudah mati hatinya, layaknya orang-orang kafir. Ya, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tetap dalam keadaan seperti itu. Diberi nasihat atau tidak diberi nasihat, tetap seperti itu. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan, tetap mereka tidak beriman. Yeah. Ini keadaan orang-orang kafir. Yeah. Dikatakan hatinya sudah mati. Nah, ini bahaya kalau seandainya penyakit hati pada diri kita kuat dan ampuh. Yeah. Bisa membunuh atau hampir membunuh hati kita. Wa kama anna man naha nafsahu anil hawa kanatil jannatul ma'wahu. Sebagaimana orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu, kanatil jannatu ma'wahu. Maka surga adalah tempat tinggalnya. Wa amma, adapun orang yang menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga ada tempat kembalinya. Fakada yakunu qalbuhu fi hadi dar fi jannatin ajilah. Maka begitu juga hatinya di dunia ini berada di surga yang disegerakan. Disebutkan tadi bahwasanya orang yang menahan hawa nafsunya dari hawa nafsu, maka surga tempat kembalinya. Begitu juga hatinya. Nah, di dunia dia berada di surga yang disegerakan. Orang yang hatinya sehat di dunia ini berada di surga yang disegerakan. La yusbihu na'imu ahliha na'iman al-baktah. Di mana kenikmatan penghuninya tidak menyamai kenikmatan surga sama sekali. Bal tafawutul ladzi baina na'imatain katafawutil ladzi baina na'imi dunya wal akhirah. Bahkan perbedaan antara dua kenikmatan ini, kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, kenikmatan surga. Nah, seperti perbedaan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Wahada amrun la yusaddiku bihi illa man basara qalbuhu hada wa hada. Dan perkara ini tidaklah membenarkannya kecuali orang yang hatinya merasakan ini dan merasakan itu. Nah, sehingga hendaklah kita senantiasa menjaga kesehatan hati kita. Jangan sampai hati kita terus dalam keadaan sakit disebabkan dosa-dosa, kemaksiatan, dan mengikuti hawa nafsu. Kalau hati kita ingin sehat, tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan kemaksiatan, dan jangan mengikuti hawa nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan-kejelekan. Wala tahsabu anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim maqsurun ala na'imil akhirah wa jahimiha faqat. Jangan kau kira bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Infitar, sesungguhnya orang-orang yang baik berada di dalam kenikmatan surga, dan sesungguhnya orang-orang yang jahat yang durhaka berada di neraka jahim. Jangan kau kira ini hanya terbatas pada kenikmatan di akhirat saja. Jangan kau kira bahwasanya orang-orang yang baik itu hanya mendapatkan kenikmatan di akhirat saja. Dan jangan kau kira bahwasanya orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka, mendapatkan kecelakaan, kesengsaraan hanya di neraka saja. Bal fi duarihim as-salasah hum kadari. Akan tapi pada tiga tempat mereka, mereka pun merasakan seperti itu. Pada tiga negeri mereka, a'ni darud dunya wa darul barzah wa darul qarar. Yang saya maksud oleh Ibnu Qayyim yaitu di negeri dunia dan juga di alam kubur dan negeri yang kekal yaitu akhirat. Dalam artian orang yang hatinya sehat, dia akan merasakan kenikmatan-kenikmatan bukan hanya di akhirat saja, tapi dia akan merasakan kenikmatan di dunianya, akan juga merasakan kenikmatan di alam kuburnya, dan akan merasakan kenikmatan di akhirat nanti, surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka, dia akan mendapatkan kebinasaan, kecelakaan, kesengsaraan bukan hanya di akhirat saja masuk ke dalam neraka. Di alam dunia pun dia akan merasakan kesengsaraan. Yeah. Banyak kecemasan, banyak ketakutan, gundah gulana, tidak tenang hidupnya. Ini kan di antara bentuk kesengsaraan yang dialami oleh seorang di dunia. Disebabkan dosa, dosa dan kemaksiatan membuat hidupnya tidak tenang, senantiasa dalam keadaan gelisah, takut, cemas. Yeah. Begitupun di alam kubur akan mendapatkan siksaan, apalagi di akhirat nanti. Nah, wahaulai fi na'imin, wahaulai fi jahim. Maka mereka orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik, berada dalam kenikmatan-kenikmatan di dunianya, di alam kuburnya, dan juga di akhirat nanti. Mereka pun orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang durhaka, berada dalam jahim. Berada dalam adab dan siksa, baik di dunia, di alam kubur, ataupun di akhirat nanti. Ya, jangan kita kira bahwasanya kenikmatan yang akan diraih oleh orang-orang yang baik itu hanya di akhirat saja. Tidak. Ya. Di dunia pun orang-orang yang baik, yang hatinya sehat, merasakan kenikmatan. Yeah. Tenang hatinya, lapang dadanya. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Yeah. Perasaan rindu kepada Allah. Perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenikmatan. Sampai Nabi SAW pun menyebutkan bahwasanya iman ini memiliki rasa manis. Nikmat sekali. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga sifat yang apabila ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Sampai disebutkan iman pun memiliki rasa manis. Nikmat. Yeah. Walaupun secara dunia, tidak memiliki harta yang banyak, rumah pun biasa-biasa saja, kendaraan pun tidak punya atau biasa-biasa saja, tapi orang-orang yang hatinya sehat merasakan kenikmatan dalam hatinya, lezatnya kecintaan kepada Allah, lezatnya kerinduan kepada Allah, lezatnya keimanan yang tumbuh pada hatinya, sangat lezat sekali. Tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya materi berupa dunia. Daqa ta'mal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Akan merasakan lezatnya keimanan barang siapa yang Allah, yang dia ridha Allah sebagai robnya. Dia ridha Islam sebagai agamanya, dan dia ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Ya. Di alam kubur pun dapat kenikmatan, apalagi di akhirat. Kenikmatan yang tiada tara. Puncak dari kenikmatan-kenikmatan dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak akan pernah merasakan kesusahan sedikit pun di dalamnya. Yeah. Wa halin na'imu illa na'imul qalbi. Maka adakah kenikmatan itu hanya kenikmatan hati? Wa hal adabu illa adabul qalbi? Dan apakah adab itu hanya adab pada hati saja? Wa Wa ayu adabin ashaddu minal khauf? Adab apakah, siksa apakah yang paling dahsyat daripada ketakutan? Walham wal hazan, cemas dan kesedihan. Wa dhiqi sadri, sempitnya dada. Ini ada bentuk adab-adab. Yeah. Rasa takut. Nah, cemas, sedih. Yeah. Cemas terhadap perkara yang akan dihadapinya, penuh dengan kecemasan. Orang yang banyak kecemasan tersiksa dirinya, gak tenang hidupnya. Atau sedih terhadap perkara-perkara yang telah berlalu. Terus menangis. Membuat dia capek, lelah. Tak kira banyak menangis dikarenakan sedih. Nah. Wadiki sadari. Sempit dadanya. Tidak tenang hidupnya. Wa i'radihi anillah wa daril akhirah. Berpalingnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat. Wa ta'allukihi bi ghairillah, dan bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inqita'ihi anillah, dan terputus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bi kulli wadin minhu syu'batun, pada setiap lembah memiliki cabangnya. Wa kullu shay'in ta'allaqa bihi wa habbahu min dunillah fa innahu yasumuhu su'al adab. Segala sesuatu yang dia bergantung kepadanya dan mencintainya selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasakan siksaan yang jelek. Ya. Orang yang keadaan seperti itu, yang bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sebaliknya, dia berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari negeri akhirat, yang dia dahulukan hanya dunia dan dunia saja, tidak mempersiapkan bekal untuk akhirat nanti. Dia hanya menumpuk-numpuk harta dunia, menyibukkan dirinya dengan dunia, melupakan akhiratnya. Bahkan dia terputus dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan siksaan yang jelek. Dia akan merasakan kecemasan, akan merasakan kesedihan, akan merasakan gundah gulana, sempit dadanya. Ini yang dirasakan oleh orang-orang yang suka bermaksiat, orang-orang yang suka melakukan dosa-dosa. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Nah, masalah harta, ketika dia hendak mendapatkannya, mencarinya, dia diiringi dengan ketakutan. Nah, ketika mendapatkannya juga ketakutan. Apalagi ketika hilang hartanya, semakin takut, sedih, cemas, dan lain sebagainya. Sempit dadanya. Nah, ketika seorang bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man ahabba syai'an ghairallah uddiba bihi salasa marrat fi hadhi dar fa huwa yu'addabu bihi qabla husulihi hatta yahsula. Maka setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan hukuman, akan diberikan siksaan salah samarat sebanyak 3 kali. Pertama, di alam dunia ini dia akan diberikan hukuman. Qabla husuli hatta yahsula, sebelum dia mendapatkannya sampai dia mendapatkannya. Nah, orang yang melakukan kemaksiatan. Contohnya, ya, ketika dia hendak melakukan kemaksiatan, nah, diberikan hukuman berupa rasa takut, cemas, takut ada orang yang melihatnya, ya, berkecolak dalam dirinya. Faida hasala udiba bihi hala husulihi bil khauf min salbihi wa fawatihi. Dan apabila dia mendapatkannya, dia pun dihukum. Yeah. Ketika mendapatkannya dengan perasaan takut, nah, khawatir hilang, yeah, dan terlewatkan, watanqis watanqid alaihi, dan juga hidupnya dalam keadaan kesusahan dan kesulitan. Wa anwa'i min al-adab fi hadhihi al-mu'awadat mu'aradat, dan berbagai macam hukuman-hukuman di kehidupan dunia ini. Nah, ini keadaan orang yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Orang yang berambisi terhadap harta dunia tadi. Keadaan demikian akan diberikan hukuman, ya, di dunia, di alam barzah, dan juga di akhirat. Berambisi sampai dia melupakan akhirat. Orang yang cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi hukuman di dunia, di alam kubur, dan juga di akhirat nanti. Berbagai macam adab, berbagai macam hukuman Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, bahkan di dunia saja, ya, sampai diberikan hukuman 3 kali tadi disebutkan. Sebelum dia mendapatkannya, telah diberikan siksaan. Nah, dan ketika dia mendapatkannya, yeah, diberikan juga hukuman dengan rasa cemas, takut, takut apa yang telah dia dapatkan hilang kembali. Nah, faida sulibahu istadda alaihi adabu, dan apabila hilang, bertambah lagi adabnya, bertambah lagi hukumannya, semakin sedih. Ya, kundah gulana. Ini keadaan orang yang tadi disebutkan mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta harta misalkan. Dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Nah, sebelum mendapatkannya, dia dihukum dengan rasa letih, capek. Orang yang berambisi untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan hal tersebut, dia merasakan keletihan, kecapean. Ya, dari pagi sampai malam terus mencari harta dunia sampai lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tatkala dia mencari untuk mendapatkannya, sudah dihukum dengan lelah, capek. Nah, ini yang berambisi terhadap harta dunia dengan ambisi yang sangat sampai melupakan akhirat. Ini hukuman yang pertama. Hukuman yang kedua, ketika dia mendapatkannya, ya, dihukum dengan kekhawatiran, takut harta yang telah dapatkannya hilang. Ya, sehingga takut, cemas, luar biasa. Sampai setiap hari yang dipikirkan hartanya. Yeah. Dia jaga hartanya, kemana-mana dijaga, kemana-mana jadi pikiran. Ini tersiksa tentunya keadaan orang semacam ini. Yeah. Benar ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al ilmu khairun minal mal, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjagamu, sementara kamu menjaga harta. Yeah. Kadang-kadang orang ketika menjaga harta, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Takut ada yang mencuri, takut hilang, takut ini, takut itu. Sehingga gak tenang hidupnya. Yeah. Jangan kira orang yang banyak harta itu mereka dalam keadaan tenang. Banyak di antara mereka yang mengalami kecemasan, ketakutan. Takut hartanya diambil, takut hartanya begini, begitu dan sebagainya. Takut hilang, takut habis. Gak tenang hidupnya. Yeah. Ini sebagai bentuk hukuman. Nah, tatkala dia ambisi untuk mendapatkan harta, mencintai harta, bahkan lebih kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika hartanya habis, hartanya hilang, yeah, dia mendapatkan hukuman lagi, kesedihan yang sangat, sangat menyiksanya sekali kesedihan tersebut. Gundah gulana, yeah, sempit dadanya, ini pun hukuman. Yeah. Lihat di dunia saja, orang yang mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan hukuman sampai 3 kali tadi. Sebelum mendapatkannya telah diberikan hukuman. Nah, ketika dia mendapatkannya diberikan hukuman juga. Ketika hilang, setelah dia mendapatkan kemudian hilang, kemudian habis, diberikan hukuman juga. Yeah. Jadi sebenarnya kita sebutkan tadi, orang-orang yang rakus terhadap harta dunia, yeah, hidupnya gak tenang. Sebelum mendapatkan harta, gak tenang. Yeah. Bahkan sampai lelah, sampai capek, yeah, untuk mengumpulkan harta dunia tersebut. Kadang-kadang gak ada waktu untuk keluarganya, gak ada waktu untuk istirahat, untuk rehatnya. Yeah. Terus yang dipikirkan uang dan uang. Dari pagi sampai malam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Terus dalam keadaan seperti itu. Bahkan banyak di antara mereka yang jatuh sakit. Yeah. Karena tidak memberikan waktu istirahat pada tubuhnya. Yeah. Terus tubuhnya diporsil untuk, yeah, bekerja. Mendapatkan apa yang diinginkannya. Ini tersiksa tentunya. Yeah. Tersiksa keadaannya. Sebelum mendapatkan harta tersebut sudah capek, letih, lelah yang luar biasa. Ketika mendapatkannya tadi, disiksa lagi dengan penuh kecemasan, penuh ketakutan, kekhawatiran. Yeah. Ini pun bentuk siksaan, bentuk hukuman. Bahkan ketika hartanya hilang, semakin dahsyat lagi. Yeah. Hukuman yang dia rasakan. Kesedihan yang luar biasa. Sampai mogok makan, mogok ini, mogok itu. Yeah. Kerjaan yang ngelamun, bahkan banyak di antara mereka, sampai depresi. Jatuh gila. Nah, itu keadaan orang yang mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berambisi untuk mendapatkannya. Padahal kehidupan dunia ini sementara. Yeah. Kehidupan dunia ini sementara, bukan selamanya. Kenapa kita sangat bersemangat untuk mendapatkan yang sementara ini, sementara kita malas untuk mendapatkan yang langgeng, yaitu kehidupan akhirat. Kenapa kita tidak mendahulukan akhirat dibandingkan dunia yang sifatnya sementara? Padahal Allah mengatakan, bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, fahadi salah satu anwa'in minal adab fi hadithar. Maka ini tiga macam dari hukuman, dari siksaan adab di dunia ini. Ya. Ketika seseorang mencintai sesuatu, ya, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang dia cintai selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, dia mendapatkan siksaan hukuman tiga kali di dunia ini. Hukuman sebelum mendapatkannya, hukuman ketika dia mendapatkannya, dan hukuman ketika apa yang dapatkannya hilang atau habis. Nah, wa amma fil barzah. Adapun hukuman di alam kubur. Fa'adabun yuqarinuhu alamul firaq alladhi la yarju audatan. Adapun di alam kubur, hukuman yang berupa atau yang disertai dengan kepedihan. Ya. Kepedihan berpisah yang tidak ada harapan untuk kembali lagi. Nah, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan harta yang dia berambisi untuk mendapatkannya. Dan tidak mungkin dia kembali lagi ke dunia. Nah, wa alamu fawati ma fatahu minan na'imil 'adim bisigalihi bididdihi. Dan juga kepedihan dikarenakan terlewatkan apa yang dia lewatkan dari kenikmatan yang besar. Ya, kenikmatan akhirat dikarenakan dia sibuk dengan kebalikannya. Sibuk dengan dunia. Ketika di alam kubur baru dia menyadari, ya, penyesalan. Ya, sehingga dia merasakan pedihnya. Ya, kenapa dahulu tidak berusaha untuk melakukan amalan-amalan soleh yang merupakan sebab dia akan mendapatkan kenikmatan yang besar di alam kubur. Kenapa dahulu sibuk dengan selain amalan-amalan soleh? Sibuk dengan kemaksiatan, sibuk untuk mendapatkan harta dunia. Nah, wa'alamul hijabi anillah, dan juga kepedihan terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alamul hasrati allati taqta'ul aqbad, dan kepedihan, kerugian yang memutuskan jantung-jantung. Fala hammu wal ghammu wal hazanu ta'malu fi nufusihim. Maka kegundah gulanaan, kecemasan, kesedihan menggerogoti jiwa mereka. Ya. Penuh dengan dari kecemasan, kegundah gulanaan, kesedihan, penyesalan. Ini menggerogoti jiwa mereka. Nadira ma ya'malul hawamu wadidan fi abdanihim. Seperti menggerogotinya, ulat-ulat, cacing-cacing pada tubuh jasad mereka. Nah, bal amaluha fin nufusi daimun mustamirun. Bahkan pengaruhnya pada jiwa terus menerus. Hatta yaruddahullahu ila azadiha, sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh pada jasad-jasad mereka. Nah, terus dalam keadaan siksa, dalam keadaan adab. Nah, fahina idin yantakil adab ila nau'in huwa adha wa amar. Maka ketika itu berpindahlah adab kepada jenis adab yang lebih celaka dan lebih pahit. Setelah alam kubur, alam akhirat. Orang yang keadaan seperti itu, mencintai selain Allah Subhanahu wa taala lebih dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia mendapatkan siksaan, di alam kubur mendapatkan siksaan, dan di akhirat akan mendapatkan siksaan yang lebih dahsyat lagi, lebih celaka, lebih pahit, dimasukkannya ke dalam neraka. Nah, beda halnya dengan orang yang hatinya hidup. Ya. Di dunia dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ya. Bahagia hatinya, lapang dadanya. Walaupun hidup seadanya, hidup pas-pasan, tapi hatinya tenang. Hatinya bahagia, merasakan lezat dan manisnya keimanan. Ya. Melebihi kelezatan-kelezatan harta dunia. Nah, begitu juga ketika nyawanya dicabut dalam keadaan tenang. Nah, di alam barzah pun dalam keadaan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ya. Apalagi ketika di akhirat akan mendapatkan kenikmatan yang lebih sempurna lagi. Dimasukkan ke dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya berbagai macam nikmat-nikmat dan kebahagiaan-kebahagiaan. Yang jelas dari pembahasan yang kita sampaikan ini menjelaskan di antara hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan itu bisa memalingkan hati dari sehat dan istiqomahnya hati menjadi sakit dan berpalingnya hati. Kalau hati sudah sakit, hati sudah berpaling, ya, ini bisa menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana ketaatan membuat seorang dekat dengan Allah. Semakin banyak ketaatan yang dia lakukan, akan semakin dekat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga merasakan kenikmatan dan kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Tapi kalau seseorang melakukan kemaksiatan dan dosa akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dosa dan kemaksiatan akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah semakin jauh dari Allah, liar hatinya. Ya. Kalau hatinya sudah liar, akan merasakan tadi ketakutan, kebimbangan, kesedihan, kegundah gulanaan, kecemasan dan juga ya hukuman-hukuman yang lainnya. Nah, sehingga dekatkan ya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa-dosa serta kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ila huna alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.